Mas Iksan, apa komentar Anda? Runtunan peristiwanya sesungguhnya dari keinginan satu negara adidaya dan lembaga multilateral menolong Kabinet Indonesia Bersatu menghadapi gejolak kenaikan BBM yang nyaris tidak terkendali. Situasi demonstrasi yang merebak di seluruh Indonesia membuat Kabinet Indonesia Bersatu dalam posisi bukan terpojok, tetapi sangat terpojok, dan karena itu, walaupun tidak bisa diimpit, tapi kemungkinan untuk membuat Kabinet Indonesia Bersatu tidak tertolong dan sangat terpojok, serta akhirnya melahirkan revolusi, dan revolusi itu tidak menguntungkan bagi negara adidaya dan bagi lembaga multilateral, maka harus diciptakan satu peristiwa. Artinya hal seperti ini memang sudah bisa diperkirakan, Mas. Bagaimana Bank Dunia bersama dengan tim ahlinya dari Belanda mengumumkan Jakarta akan diserang dengan banjir pada 3-4 Juni. Kemudian otoritas Jakarta dalam hal ini gubernur dan PU menyatakan banjirnya tidak sehebat pada November 2007. Dan yang menarik adalah isu Ahmadiyah sudah menjadi masalah besar di tengah yang namanya kelompok Islam yang memang tidak setuju dengan kebijakan BBM apalagi berkaitan dengan ajaran. Melihat ini bisa bersinergi antara isu Ahmadiyah dengan isu kenaikan BBM. Karena itu dimanfaatkan. Nah, dari sana saya menyatakan peristiwa Monas adalah bukan murni peristiwa konflik horizontal antara kelompok yang punya kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan kelompok FPI atau kelompok yang lain. Tapi sebuah konflik yang memang diciptakan untuk mendapatkan tiga hal. Yang pasti dia berhasil mengalihkan perhatian dari tekanan isu BBM, kemudian menarik simpati kembali kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks kebebasan berkeyakinan dan beragama. Yang ketiga meluluhlantakkan kekuatan modal sosial antara sesama Muslim yang dalam bahasa sederhananya, DVD at Impra memang sedang dijalankan dalam konstruksi agar Indonesia tidak punya kekuatan seperti itu. Lalu apa yang didapat oleh masyarakat, Mas Iksan? Saya heran dengan umat Islam di Indonesia, terutama para tokohnya, yang berani-beraninya berteriak tentang model konflik horizontal sesungguhnya. Kalau kita melihat konflik 1 Juni itu, cederalah 1 Juni sebagai kelahiran Pancasila karena ternyata Pancasila diwarnai dengan kekerasan seperti itu. Nah, kalau ceritanya begitu, maka yang didapat oleh masyarakat adalah beralih isunya dan kemudian kita memang punya memori jangka pendek yang rusak sehingga kita lupa tentang peristiwa-peristiwa yang paling jauh itu. Bahkan sesungguhnya kalau saya mundur ke belakang pada peristiwa tahun 2000 sampai akhirnya terbit Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas yang memang menghendaki mekanisme pasar pada BBM, nampak sekali bahwa memang, kalau saya boleh bilang, ini perang ekonomi kalau konstruksi BBM. Nah, karena perang ekonomi tidak murni pada persoalan perang ekonominya saja, maka di dalamnya ada perang ideologi. Nah, yang mereka tidak sukai adalah keberlakuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 27, pasal 31, pasal 33, pasal 34 yang dikunci oleh kata pembukaan yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan cara-cara berpikir kapitalis, cara-cara berpikir yang namanya hedonis dan neoliberal. Mereka tidak menerima jika diterapkannya pasal 23, 27, 31, 33, 34 dan kata pembukaan tadi sebagai sosialisme dan itu akan menjadi kekuatan. Baik Mas Iksan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan anggota DPR Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.